menuju jalan tauhid. Siapa yang lebih baik dari itu? Ada yang lebih baik dari itu. Maka hendaknya kita bersama-sama melakukan amalan ini. Kita berlomba, beristibah. Ya, bagaimana Allah katakan pasca di suluh khairan. Tanafus, saling berupaya, tanafus dalam kebaikan. Yang Allah katakan wafilah jika salinya tanafus dunia tanafus. Kita termasuk orang-orang yang tanafus. Termasuk al-mutanafisin yang berlomba dalam amalan mana yang terbanyak, mana yang terbaik. Tapi ya Allah, kita tidak tahu mana yang terbaik di antara kita. Dan tidak ada insyaAllah yang merasa lebih baik dari kita. Tetapi tetap berupaya untuk saling lebih baik. Demikian dari sahabat. Melihat temannya begini, dia berusaha lebih. Yang tidak mampu lebih, tidak hasad kepada teman yang memiliki kelebihan, memiliki keutamaan. Yang Allah beri pada dia kelebihan, keutamaan, tidak merasa yang lainnya lebih kecil, rendah. Semua terbuka. Demikian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal dakwah juga demikian. Antum tahu bagaimana saudara-saudara kita kaum muslimin yang banyak ini. Mereka memerlukan al-haq. Mereka sangat perlu kepada al-haq. Pada tauhid, untuk mengenal tauhid, pada sunnah, sehingga amalan mereka terbimbing. Amalan mereka terselamatkan dari berbagai hal yang dapat membatalkan, yang dapat menolak amalan. Selamat. Maka itu adalah tiga kita. Kewajiban kita. Kita tidak berdakwah, bukan kita menyeru mereka untuk memperbanyak anggota dalam sebuah partai atau dalam sebuah kepentingan dunia. Lah. Kita hanya ingin mengajak saudara kita muslimin untuk mari bersama-sama kita menuju riba Allah Subhanahu wa taala. Menuju pada tauhid. Maka dari itu ya ikhwan, muslimin yang banyak ini, pertama kali anak katakan kalau seluruh antum yang ada sekarang atau yang hadir sejak kemarin, teman-teman di sunnah yang ada di kawan-kawan yang ada di Malaysia menjadi ustaz semuanya, tidak cukup untuk menjalankan dakwah di Malaysia. Iya, kekurangan tenaga. Kalau semua jadi ustaz antum, masing-masing di daerahnya, yang di Johor di daerah sana ustaz, sana ustaz, sana ustaz, di Melaka juga demikian, di Kuala Lumpur juga demikian, di Kelantan juga demikian. Begitu kan, belum cukup untuk menutupi kebutuhan dakwah umat, kebutuhan umat. Tentu lihat sekian umat dalam ini menjadi mangsa berbagai dakwah berarti umat kawarij, mengajak anak-anak muda untuk menjadi kaum teroris sekarang ini, anak-anak muda. Terus mereka melakukan upaya, terus saya kaum Mu'tazilah juga begitu, orang-orang liberal, ya, ingin menghancurkan negeri ini juga, hancurkan kaum muda khususnya di negeri ini, kaum Sufi juga demikian, kaum Syiah juga sekarang sudah masuk Malaysia di beberapa daerah, ya, mereka terus berdakwah, kasihan saudara kita ini. Nah, siapa yang membimbing? Yang siapa yang akan membimbing mereka, mengajar mereka, tidak lain adalah sunnah. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi pesan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mari kita semua berbuat untuk dakwah masing-masing sesuai dengan batas kemampuan, tingkat kemampuan. Walaupun berupaya untuk menindak, bukan kemudian kemampuan saya di sini ya sudah. Ya, berupaya menindak, menindak. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu dakwah yang sangat besar ini tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri. Dakwah yang sangat besar ini bebannya, pekerjaannya itu membutuhkan adanya atau memerlukan adanya ta'awun, kerjasama satu dengan yang lain. Barakallahu fikum. Kerjasama satu dengan yang lain.

ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'azim. Wahai Ibrahim, umumkan, iklankan syariat haji mulai sekarang. Pasti akan datang manusia berbondong-bondong bersama-sama, ya, ramai manusia akan berdatangan memanggil, memenuhi panggilan engkau, seruan engkau untuk haji, baik berjalan kaki ataupun mengendarai kendaraan. Pada waktu itu manusia sedikit. Coba antum bayangkan kalau Nabi Allah Ibrahim melihatkan bagaimana manusia yang umroh, berjuta-juta manusia umroh, haji, berjuta-juta manusia datang memenuhi panggilan Ibrahim AS yang Allah perintah. Beliau sendiri tidak melihat itu. Nah, Allah tetapi memulai berbuat sabar, ikhlas. Maka dari itu, lagi dakwah di negeri kita ini, di Malaysia, sangat memerlukan adanya ta'awun dan kesinggungan dari semua. Nah, koordinasi, ya, kerjasama ekwani di Kuala Lumpur, ya, di samping bekerjasama antar sesama ekwani di Kuala Lumpur, bagaimana dakwah menyusun program-program dakwah, kegiatan-kegiatan dakwah, ya, dengan segala bentuknya yang tadi saya permisalkan, juga menelpon ekwani yang ada di tempat lain, negeri lain. Bagaimana di sana, apa yang diperlukan, ini dan itu. Oh, kami perlu CCTV di tempat ini. Begitu juga F1 yang ada di Johor, ya, menelpon F1 yang ada di Melaka, F1 yang ada di tempat lain, nah, mungkin ada di Perlis sebagiannya atau di negeri-negeri lainnya, yang ada di Johor, yang ada di Pasir Gudang, telpon, berdatangan, berziarah kepada temannya yang ada di Majidi dan sebaliknya, di Gelang Pata dan seterusnya. Demikian, luangkan waktu, cari waktu, bahwa beginilah kehidupan dunia kita di dunia ini. Amal, ibadah kepada Allah, dakwah, demikian hingga Allah panggil kita dengan ajaran semata. Allah Taala alam, bishawab, kita memang ada yang perlu disoalkan atau takabur. Syurah adalah pakaian, syurah adalah pakaian atau baju yang tidak dipakai oleh penduduk negeri, tidak terbiasa penduduk negeri tersebut memakainya, ya, dan dipakai pula dengan tujuan untuk syurah, sesuai dengan namanya, untuk dia terkenal, dilihat orang lain. Itu pakaian syurah. Sekarang kita kembali kepada masalah gamis atau tau berjubah. Sekarang di Malaysia misalkan, di Johor atau yang tempat lain, selain kita, ada nggak orang yang pakai ini? Banyak pakai ini. Dan ini bukan lagi menjadi satu yang syukur, satu hal yang biasa di negeri kita, negeri ini. Ini pertama. Yang kedua, barakallahu fikum, pakaian seperti ini, identik, ya, maksud identik. Ketika orang melihat ini muslim, ya kan? Sementara di sisi lain orang-orang kafir berusaha mensosialisasikan cara berpakaian mereka dan muslimin pun meniru mereka. Kayaknya mulai dari bentuk celana jeans, jaket ini itu, ada yang sampai naudzubillah pria pakai anting, iya, mereka terus begitu. Menunjukkan, menampilkan, menampakkan ciri-ciri khas kufar. Nah, kita sekarang dituntut untuk menampilkan ciri khas Islam di tengah-tengah persaingan ini tadi, waktu fikri itu. Jadi ada manfaat lain, di sisi lain. Mungkin akan masuk syuhrah kalau di negeri kita itu memakai yang itu apa tuh di Saudi apa namanya Islam, ya, yang biasa dipakai masyair atau aja, ya, sebab penting. Nah, itu nggak perlu kita memakai itu di sini. Di Saudi biasa, tetapi kita di sini itu mungkin masuk dalam syuhrah lebih dari nilai sekadar juga. Maka sekali lagi hal ini tidak termasuk pakaian syuhrah. Bagaimana syuhrah syuhrah beberapa anak-anak yang baru pulang belajar dari dunia Islami ataupun yang lainnya. Mayasam makna syuhrah. Tidak paham makna fatwa Syekh Al-Utaimin. Mengutip fatwa Syekh Al-Utaimin. Dan karena tidak bisa menggambarkan dengan kondisi negeri kita. Tanya, bertanya soal kepada Syekh. Ya, tidak memiliki kemampuan memberikan surah, tasawur masalah, gambaran permasalahan kepada Syekh. Jawaban sangat bergantung kepada permasalahan, sangat bergantung kepada soal jawaban. Satu Syekh di satu waktu yang sama ditanya tentang satu permasalahan yang sama dengan penggambaran yang berbeda, jawabannya berbeda. Begitulah al-jawab ala qadri su'al. Nah, jawaban itu sangat bergantung pada soal. Bagaimana begitu? Ya, berapa waktu itu. Kemudian apa tadi? Nah, sekali lagi dihimbau Ridwan untuk menampakkan pakaian Islam. Semakin ramai orang memakai seperti ini nanti. Nah, ada sebuah negeri bisa berubah berjalan waktu 100-200 tahun bisa berubah. Dahulu begini, sekarang tidak begini. Kita mau tanya sekarang, anak-anak muda sekarang ini. Rijal maupun Nisa, apakah mereka tetap memakai kepakaian adat Malaysia seharian dalam keseharian? Ya kan? Padahal kita punya adat sendiri, kita terkalahkan dengan adat-adat dari luar. Ya. Kita di Malaysia punya adat cara berpakaian. Dahulu orang terbiasa tiap hari demikian. Sekarang mulai hampir-hampir tidak ada kecuali dalam kesempatan-kesempatan tertentu, ya, untuk mengenang. Ya, maka kita Muslim berusaha untuk mempengaruhi adat berbagai negeri dengan adat Islam, adat Rasul, adat Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Ha? Di tengah persaingan budaya dunia, kita sebagai Muslim memperkenalkan budaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Mereka orang-orang saleh. Ya, begitu demikian. Sama di Indonesia juga punya adat yang sudah mulai luntur. Adat itu hilang, ya. Perebutan persaingan adat Barat, Timur, Tengah, Asia, Eropa, ya. Pakaian ala Prancis, pakaian ala Jepang, pakaian maksud paham ala, ya, ala itu. Nah, ya. Allah Taala. Nah, Allah. Tapi ada dua pertanyaan. Juga masalah cadar. Cadar itu menutup aurat. Menutup aurat, perintah syariat kalau itu. Kalau wanita itu terkait dengan syariat, bukan adat. Kalau ini adat. Nah, ya. Hanya diperintahkan oleh untuk menutup aurat. Sementara itu adalah syariat. Maka diamalkan. Dari Allah itu. Dan sekarang wanita bercadar banyak. Banyak. Baik alisir ataupun yang lainnya, ya. Banyak. Di negeri kafir sekarang cadar. Di Amerika, di Birmingham, London, bercanda. Ya. Jadi pakaian syuhrah yang tercela adalah pakaian yang ditujukan untuk syuhrah, untuk terkenal dirinya. Kalau untuk terkenalnya Islam, ya, tidak ada. Baik lainnya, nah, problem. Ya. Dari sekitar saya mau tentang tiga. Tiga nama. Yang saya tahu, lelaki dua ekor dan perempuan satu ekor. Nah, bagaimana kita menjalankan? Maksudnya proses yang mana? Proses yang mana? Lepas disuruh, disedekahkan terus bagaimana sunnah? Nah, sunnah al-aqiqah atau natijah berbeda pendapat ulama. Ada yang menyatakan mustahab sunnah, ada yang menyatakan sunnah mu'akkadah, ada yang menyatakan wajib. Pendapat juga pendapat yang kuat, memang sulit untuk dipilih. Tapi pendapat yang mengatakan sunnah mu'akkadah, bahkan yang mengatakan wajib, nampak lebih mendekati kepada kebenaran, karena adanya perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun setiap amalan yang wajib dibatasi oleh kemampuan. Dibatasi oleh kemampuan. Kalau mampu, wajib atas. Kalau tidak, gugur wajib atas. Kalau satu anak putra laki, dua ekor putri, satu ekor kambing. Barakallahu'alaikum. Cara penyembelihannya sebagaimana biasanya disembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, atau bismillah saja, bismillah boleh. Nah, kemudian setelah itu boleh dibagikan dagingnya ke masyarakat, saudara-saudara, famili, ya. Boleh dalam bentuk masakan dibagi, sudah dimasak, uang bersama nasi dibagi. Boleh juga dalam bentuk diundang ke rumah kita untuk makan bersama. Jadi ada beberapa cara. Yang penting diketahui, tidak makna daging atau itu harus dibagi, disodakokan. Tapi kalau disodakokan itu lebih baik. Sebagaimana kurban juga demikian. Tidak harus maknanya kalau atiko dibagi-bagi, ya. Ini hanya sekedar meluruskan pemahaman yang khawatir dipahami secara salah bahwa atiko kalau ini harus dibagikan disedekahkan. Enggak, tidak ada kaitan hadis yang menyatakan kalau saudara kalau atiko bersodakolah. Enggak, adanya hanya perintah dari Rasulullah SAW untuk menyembelih seekor kambing atau dua ekor kambing. Tidak ada kata bersodakoh. Namun bagi yang ingin bersodakoh dalam kesempatan seperti itu baik, ya. Yang seperti itu baik, sebagaimana juga kurban demikian. Nah, itu. Boleh tambahan tak? Boleh diagihkan kepada orang kafir. Nah, namanya hadiah. Jadi kalau untuk orang kafir, hadiah. Islam membolehkan, mengizinkan, membenarkan. Nah, terbukti Rasulullah SAW menghadiahkan hadiah kepada orang kafir dan menerima hadiah. Al-Imam Al-Bukhari meletakkan dua bab secara beruntun. Bab Hudaul Kafir au Hadiah lil Musyrik, kemudian bab Qabul Hadiah lil Musyrik. Bab yang menunjukkan tentang bolehnya memberikan hadiah kepada kaum musyrik, kemudian disebutkan hadisnya oleh Imam Bukhari. Kemudian bab berikutnya, bab tentang bolehnya diizinkannya menerima hadiah dari orang musyrik, dan disebutkan dari dalilnya. Di sana ada hadis lain, Abdullah bin Umar bin Khattab lalu menyembelih seekor kambing. Nah, kemudian beliau mengatakan kepada yang membantu beliau menyembelih, selesai, fala ibda bijarina al-Yahudi, mulailah pembagian daging yang kita sembelih ini untuk tetangga kita yang Yahudi. Karena di Madinah ada Yahudi dong. Yahudi, mulailah dengan Yahudi. Padahal banyak Muslim. Barakallahu. Kenapa? Dengan tujuan baik, supaya mereka mengenal Muslimin bahwa Muslimin adalah orang-orang yang berakhlak baik. Nah, sekali lagi boleh dihadiahkan kepada. Sudah korban, ini apa? Akikah. Nah, korban juga boleh diberikan, boleh. Nah, sebagai hadiah bagi orang kafir boleh, tidak ada masalah. Masakannya atau dagingnya, ya, boleh. Demikian yang masih aman dan kafir dipisahkan ada yang mana yang ayam mana yang ayam jemaah dan boleh. Tidak ada dalil yang melarangnya. Zakat boleh untuk orang kafir. Zakat al-mu'allafatu qulubuhum yang Allah sebutkan. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Allah sebutkan 8 asnaf. Ya, dari 8 asnaf itu ada bagian al-mu'allafatu qulubuhum. Orang-orang yang diharapkan kalbunya bisa terislam. Nah, itu. Jadi boleh dari zakat diberikan kepada orang. Dengan tujuan itu kalau kita yakin menjadi Islam. Tidak ada ketentuannya. Ada yang mengatakan sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, sepertiga disodakokan. Tidak ada kata-kata sepertiga. Setengah disodakokan, yang seperempat dimakan, yang seperempat disimpan. Boleh. Nah, ya, Pertama saya nak tanya tentang hukum merancang keluarga. Merancang? Keluarga. Keluarga. Membina keluarga. Bukan membina keluarga. Merancang. Oh, merancang kehamilan. Oh ya. Nah, hukum yang betul lah, yang tepat lah, yang maksudnya yang keluarga. Kedua, saya nak tanya tentang binatang yang boleh dibunuh dan yang tak boleh dibunuh. Dan yang ketiga, dia nak tanya tentang zakat profesi. Zakat gaji bulan. Iya, dinamakan di Indonesia zakat profesi. Zakat. Iya. Maka kata sebenarnya adalah yang boleh masuk apa nama zakat bulanan. Kalau merancang. Oh gitu. Nah, ya ini gitu. Ya, teman warna yang lain harus bergerak. Iya, iya. Kita tidak ingin negatif. Kita tidak ingin negatif. Ya, dan kita kemarin kalau itu saya awalnya ya, saya dasarnya kalau yang dimaksud dengan merancang keluarga membatasi kehamilan istri tanpa ada alasan syar'i, sebatas hanya ingin setelah anak pertama lahir nanti 6 tahun lagi besar baru anak kedua, tanpa ada alasan syar'i seperti istri tidak sakit, istri normal saja, dokter tadi mengatakan silakan hamilkan. Kemudian misalkan anak sudah umur sudah selesai menyusu 2 tahun, menyusu pada ibunya 2 tahun, tidak ada alasan syar'i maka tidak boleh, tidak digunakan. Tapi kalau ada alasan syar'i seperti tadi, misalkan dokter mengatakan ini tidak hasil dari hamil karena belum siap janinnya atau rahimnya sampai 3 tahun atau 4 tahun, maka boleh. Jika memang dokter itu dokter yang amin, yang amanah, dan memang dia ahli dalam bidang itu. Nah, kalau merancang keluarga dengan alasan misalkan karena pendapatan bulanan dia sedikit, ini tak boleh. Hari ini justru alasan kaum musyrikin dahulu. Nah, pada waktu itu. Jadi sekali lagi, kalau tujuannya cari ada alasan-alasan dibenarkan secara cari atau secara kesehatan, maka dibenarkan menggunakan. Tidak boleh steril. Sterilisasi di Indonesia itu artinya rahim diangkat sudah, artinya dia tidak bisa hamil sama sekali. Ini Iya. Ya, bisa dilepas kan? Boleh. Ah, bukan itu yang anak maksud. Ikan itu bagian daripada merancang jawab. Kalau ini steril, sama sekali juga tidak bisa. Ikan telur diambil. Dimandulkan itu apa namanya? Atau dimandulkan juga? Iya, dimandulkan. Ya. Nah, jadi rahim sudah diangkat. Dilepaskan. Hah? Kalau ini perintah kepada budi nanti? Lapa ada di makhluk yang di maksiat yang kalian. Inna maf'atu fil ma'ruf. Tidak ada taat kepada siapapun makhluk ini, walaupun walil amr dan orang tua kita, yang tadinya wajib hukumnya taat kepada mereka, kalau ketaatan itu mengandung pelanggaran maksiat kepada Allah, tidak boleh taat. Tapi dengan cara yang baik, tidak boleh marah-marah kepada wali Allah. Nah, tidak usah. Kemudian kalau kaidah praktek itu kan ada yang pengen untuk bayi atau ibu, kemudian ada yang pil. Atas sebab darurat bolehlah, maksudnya macam kalau ibu tu memang dokter kata dia tak boleh dengan orang yang lebih sekali kerana ada operasi. Operasi ya. Ataupun memang tunggu kena tunggu apa? Dan cari susu. Nah. Tapi memang kalau sebab kerja memang tak boleh. Tak boleh. Dokter dia. Tapi macam kalau yang lakukan itu dipanggil apa? Azal. Azal. Al-azal. Boleh. Azal dibenarkan? Dibenarkan, nah, boleh. Ada yang mengatakan makruh, tidak sampai pada haram. Itu bukan termasuk merancang keluarga? Dia termasuk merancang keluarga, tapi diizinkan jika alasannya syar'i juga. Ya. Tapi kalau tak ada alasan, tak ada alasan, tak boleh azal. Tak boleh. Karena Rasulullah menyatakan tazawwajul wadud. Saini mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang subur dan penyayang. Karena aku bangga dengan banyaknya umat nanti di hari kiamat. Ya. Jadi pada hukum asal menikah adalah memperbanyak keturunan. Kecuali ada halangan atau rintangan yang syar'i. Jadi boleh azal jika ada alasan-alasan tadi. Dan harus dengan izin istri. Istri ridho. Karena itu hak istri. Terlepas pelajaran di sini apa yang berlaku setelah bayi dilahirkan, ada berjadual tentang apa dipanggil imunisasi. Tadi imun. Maksud kerana kedengaran. Mungkin diberi sebagai itu mempersoalkan tentang injection ini daripada bukan lah itu pun ini cara teori bayi injection ini dimasukkan sebenarnya ada berapa. Ada mana di situ ada dengan kita, oh ini adalah daripada ini kufar untuk melemahkan muslim juga. Jadi bagaimana berkaitan antara wasal, kita tahu bahawa kita beli alifnya mereka itu, jadi bagaimana keadaan. Nah, sama yang bagi anak akan jawab ini insyaAllah, dunia ini penting, pertanyaan ini sangat penting. Tapi kembali pada pertanyaan tadi, selesai tentang majang keluarga, yang kedua tentang binatang yang boleh dibunuh dan tak boleh. Binatang yang boleh dibunuh dan yang tak boleh dibunuh sebagaimana disebutkan dalam hadis, yang boleh dibunuh semacam ular, ya, salah thinking Scorpio. Ya, baca Malaysia apa itu? Salah thinking, sama. Nah, itu yang boleh dibunuh. Wazara. Ya. Nah, ini sekarang tinggal penerjemahan apa itu wazara. Nah, ternyata setelah dilihat wazara itu bukan cicak. Wazara dia boleh kecil ke sunat dan cicak. Jadi nak tambahan apa pula yang bunuh dapat pahala. Jadi yang diperintahkan untuk dibunuh atau boleh dibunuh itu wazara namanya. Wazara dalam bahasa Arabnya itu. Nah, sekarang apa, bagaimana kita menerjemahkan wazara di negeri kita? Ternyata dan mengatakan bahwa ini bukan wazara yang ada di kita ini, itu dinamakan tahliyah. Nah, wazara itu betulnya berbeda atau lebih besar dari itu. Perlu dipastikan bagaimana betulnya. Ada yang mengatakan tauke itu wazara, tetapi dalam kamus diberi nama as-samul abrad. Kakek itu digerama Azam Abrab. Nah, binatang yang apa Abrab itu ya apa namanya beracun dan ya, apa bukan beracun, bentuknya itu warna kulitnya ya, di dalam kamus jadi nama Azam Abrab. Kalau anak sampai saat ini dulu pun tanah meyakini demikian, namun setelah beberapa kali diskusi anak melihat anak tinggalkan itu, khawatir bukan cicak yang dimaksud dengan wazara itu. Allah taala. Tapi binatang yang macam udara macam lipan, lipan, lipan itu lintah, bukan lintah. Apa dia bodoh lipan? Membahayakan. Ini bukan itu. Merah hitam banyak-banyak itu berbahaya. Berbahaya. Nah, kalau memang berbahaya dibunuh. Nah, yang tidak boleh dibunuh seperti semut. Ya, semut tidak boleh dibunuh. Nah, anak tidak ingat lagi sekarang. Tapi nanti bisa dipelajari di hadis, nanti bisa dicari. Semoga nanti bisa kirim via email. Yang ketiga tentang apa? Zakat pendapatan atau bisnis, zakat profesi. Yang pertama mengadakan syubhat ini adalah Yusuf al-Qarabal. Namun pada dia ada beberapa fatwa yang menyimpang yang berbahaya. Tidak ada itu zakat pendapatan. Tidak ada zakat pendapatan. Pertama, pendapatan atau bisnisnya diberi nama dengan zakat profesi. Nah, pendapatan ini, pendapatan semisal kita ada yang sebagai pegawai, ada yang sebagai guru, atau yang semisalnya. Nah, dahulu di zaman Rasulullah ada pekerjaan seperti ini atau tidak ada? Ada. Diberi nama al-ajir, pekerjaan ada yang bekerja. Di pemerintah di zaman Khalifah, ya, sebagai apa saja dia, penulis di kantor di bagian ini, di zaman Rasulullah SAW. Namun tak dikenal apa yang namanya zakat pendapatan. Sementara mereka itu a'lam wa aqwam, lebih berilmu dan lebih faqih tentang agama. Barakallahu fikum. Maka zakat pendapatan itu bagian dari bid'ah dalam bina zakat. Dan tidak dibenarkan mengambil harta ini dengan cara zakat yang ada seperti zakat ilmah, zakat az-zahab wa fiddah, emas dan perak, zakat pertanian, zakat peternakan, ya, dan yang lainnya ada pendapat jumhur. Nah, kalau zakat pendapatan tidak ada. Nah, kembali pada pertanyaan Abu Muhammad tadi dengan masalah zakat itu. Iya. Kemudian mungkin di sini ada kewajiban khususnya oleh rumah khusus untuk menyenaraikan supaya itu lebih balik daripada kawan-kawan ini disukai yang disukai daripada pendapatan. Jadi zakat dari zakat itu jadi kalau paham ini itu tidak ada lah gaji ini 1,000 ada disukai pelajarannya. Pertama soal itu ada yang ada. Jadi bagi mengelakkan maka di sini yang pandai dalam keuangan dia membuat supaya memindahkan dari bayar. Apakah itu termasuk dalam penipuan ke? Dan anak terdengar pula dulu wabah walau kutati Rabi Al-Bah ni bukan masalah ini. Menghinggalkan suatu yang maksadah itu dengan cara yang kamu boleh, semampu kamu yang boleh. Itu orang India yang ada dengan pernyataan tu lah. Jadi berbicara hari ini boleh dikawalkan. Bukan usahakan. Nah ini juga penting dengan pertanyaan yang tadi ya. Penting juga ya. Cuma tadi terkait dengan zakat pendapatan. Zakat pendapatan bagaimana cara mengambilnya? Dia kira gaji setahun. Setahun kata 30,000 tolak rumah berapa apa, tolak keperluan satu tahun kita, isteri, anak, boleh keperluan lain. Dan dia ambil 2.5% dah tolak-tolak semua, tinggal 18,000. Dan dia ambil 2.5% tu daripada 18,000. 2.5% daripada pendapatan setelah ditolak ke keperluan lah. Keperluan tu pun dia ambil secara hati daripada nombor NHDN juga, daripada income tax penyediaan. Kemudian macam mana kalau saya dah terbayar pun pasal pasal sekolahnya beriman, orang-orang yang beriman diri kat kondak dan kenaikan-kenaikan. Jadi kita tak tahu apa pun. Jadi diperkirakan sekarang untuk tahun ke depan itu berapa nilai uang dia setelah ditolak itu tadi kepentingan tadi. Setelah habis tahun 2011 saya dapat income katalah 35,000. Tolak-tolak-tolak semua keperluan, dia kata 18,000. 18,000 tu dia ambil 2.5% daripada 18,000. Diambil zakat 2011 diambil pada akhir tahun 2011 atau diambil pada awal tahun 2011. Perisian kita tahun 2012. Aha. Jadi saya bayar 2012 ni pada 2013 lah. Yang mengambil zakat ini siapa, pemerintah atau siapa kamu? Jabatan agama sama pemerintah kan? Pemerintah. Insyaallah lah boleh. Dan ada zakat, ada pajak. Iya. Atau cukai. Dua-duanya. Zakat orang mungkin kalau yang tidak suka orang Islam. Itu muskilahnya sekarang. Anak tadi sedang tanya ini. Bagaimana cara diambil? Diambil pada akhir tahun. Ambil itu. Sekarang kalau dia punya gaji setelah ditolak kebutuhan keperluan keluarga, ternyata terkumpul per bulan tersisa misalkan 100 ringgit, berarti tahun berapa? 1,200 ringgit. 1,200 ringgit itu sama enggak nilainya dengan 85 gram emas? Tak sama kan? Berarti beli. Nah, makanya, berarti tak sama kan? Berarti belum nisab. Kena zakat nggak dia? Hah? Kalau ini zakat pendapatan kena juga, masih tetap diambil. Dia tak paksa. Yang orang yang bayar zakat pendapatan ini sebenarnya atas dasar iman yang bayar. Boleh. Nah, itu masalah lain lagi. Tetapi dia tetap menghimbau mengeluarkan zakatnya, dihimbau. Dia makin kempen lah, kempen. Iya. Dihimbau, promosi. Walaupun hanya sebulan dia tersisa 100 ringgit. Betul. Dia promosi. Maju. Maju. Tak boleh. Hadza akhdhu amwali an-nas bil-batil. Ini termasuk jenis mengambil harta manusia dengan cara yang batil yang Allah larang. Ya, yang Allah larang. Karena zakat ada nisabnya. Dinilai kalau zakat mal dengan nisab zakat. 85 gram ada yang mengatakan 96 gram. Tapi yang anda sebut tadi 85 gram, mana coba yang ambil yang terendah? Ternyata juga belum sampai. tapi kami tak. Ha. Kita selalu sampai itu menggunakan perak. Perak. Bahwa yang anda yakini tawaf dalam masalah ini bahwa nisabnya adalah emas, bukan perak. Baik, kalau nanti dari zakat masih terlalu tinggi, jadi itu yang paling rendah itu menggunakan perak. Tinggi. Iya, tapi nilainya ringgit lah. Nilainya itu nah, yang saya yakini dari pendapat ulama dalam hal ini adalah nilai dikata dengan Allah Taala. Karena macam ini saya dah sembahyang beberapa tahun. Nampak macam saya mau bayar lah. Iya. Nah, kita nak mengeluarkan zakat kan? Kita baru-baru ni lah baru saya tahu yang baru saya dapat dari itu istiak. Itu peradaban. Kemudian saya nak pun masalah sendiri. Kata kau, bayar. Pertama kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau itu tidak terhitung dosa dalam pengertian yang ada sendiri lakukan karena dalam keadaan tidak tahu ada cobaan. Kemudian sekarang teman-teman, kawan-kawan yang terlanjur kita aja, ya. Maka kalau kita bisa mampu punya kemampuan yang jelaskan kepada dia, kita jelaskan bahwa saya tidak lagi mengimbau ini karena saya berkait dengan jenis zakat seperti ini tidak disyariatkan. Bagaimana wallahu a'lam itu yang saya yakin. Nah, kalau antum mampu menjelaskan lagi tanpa perdebatan, antum lakukan sebagai bentuk perlepasan. Nah, tadi saya lagi bilang tentang yang pertama dari mana? Kawasan jadual sebagai anak lagi. Imunisasi. Nah, imunisasi. Bahasa Arabnya tab'in. Dalam bahasa Arabnya diberi nama tab'in. Barakallahu fikum. Kita ini kan punya wajib. Kita punya pemerintah. Dan pemerintah Muslim wajib kita. Sezalim-zalim pemerintah kita, tetap dia insya Allah tidak rela rakyatnya dibunuh, rakyatnya diperlemah, disakiti, dibikin sakit. Tidak rela insya Allah, insya Allah. Nah, kita berhubung demikian. Dan di pemerintah kita sekarang ini ada tenaga-tenaga ahli, dokter, farmasi, ya, yang mengerti tentang begini. Mengerti dia apa senyawa itu, senyawa kimia yang ada di situ. Orang-orang pada belajar. Di samping dari Farid Waliul Amr banyak juga swasta, orang-orang pintar sekarang. Kalau memang itu akan terbongkar, ya, baru waktu itu. Dan orang-orang kafir sendiri sekarang mereka saling membuka aibnya sekarang, ya, baru waktu itu. Itu akan terbongkar. Bismillah. Nah, dan kita punya Waliul Amr, taat kepada Waliul Amr. Ini masih ragu. Ya, ini benar dari kufar dan raga menghancurkan muslimin, siapa yang bilang? Jangan-jangan nanti orang dari Hawari yang bilang begitu, yang berkata demikian, ya. Di Indonesia biasanya mereka yang banyak berkata, ya, Hawari. Nah, barangkali itu belum pasti, masih ragu. Sementara Fuad Walil Amr wajib taat kepada Walil Amr, itu tidak ada ragu, wajib hukumnya taat pemerintah. Maka dari itu masih berkata lakukan sebaik darah mulut itu saat kau akan diulang sebelumnya dalam rangka saat kepada kecil itu jawabnya. Kemudian yang kedua tentang cara usai saja dengan cara mengelak, iya, ini banyak dari mana waktu ini Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Taimin berfatwa ditemui di berita diberikan saja. Ada fatwa yang baik dan kemudian jika memang pemerintah mewajibkan itu, diwajibkan oleh pemerintah, sudah serahkan apa adanya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan boleh diizinkan untuk mengelak kita dengan cara-cara tauriyah, bukan dengan cara kemah, dengan tauriyah. Tauriyah itu bukan kadu. antum lebih mengerti gimana caranya. Jadi sebagian ulama mengatakan demikian. Kalau dia misalkan kalau kita di mau dirampok ya oleh orang, dipaksa ambil uang kita, mana uangmu? Padahal di sini banyak uang yang di kantong kita. Demi Allah, ya dalam bahasa Arab tadi, kalau bahasa kita nggak tahu gimana caranya. Ma fi jaydi man, ma fi jaydi fulus. Dia memahami nggak ada di kantong uang, padahal kita pakai ma itu ma mausula, yang artinya alladhi fi jaydi fulus. Yang ada di kantong ini uang, gitu, itu bahasanya. Cuma ma itu bisa berarti bukan dan tiada, tidak, bisa berarti alladhi. Ya, ma itu. Ada ma munafiyah, ada ma mausula. Nah, dia bersumpah atas nama Allah, ini mau dirampok, dipaksa, keluarkan semua. Wallahi bersumpah, ma fi jaydi fulus. Padahal dia maunya mausula, ya. Yang di kantong ini uang memang. Atau di satu dan yang lainnya atau di rumahku. Nah, itu tauriyah bukan bukti. Sebagian ulama membolehkan itu tadi. Mungkinkan untuk tauriyah terkait dengan pajak. Tidak menyebutkan nilai asli yang dia miliki uangnya berapa. Tapi sebagian lain yang akan mengerti pun Allah Ta'ala alam tetap satu uang yang bapak pun bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pak Kanto itu juga. Nah, Fadol. Demikian Allah perintahkan. Rasulullah menyatakan ma rusya abdan ataan khairan wa awsa minas sabr. Tidaklah seorang hamba dikaruniakan sebuah pemberian oleh Allah, sebuah nikmat yang jauh lebih besar nilainya dan manfaatnya dibandingkan nikmat kesabaran. Menahan diri. Tidak terus-terus putus masalah dunia ini. Salah batu ilmi, para pelajar khususnya Tuhan, Tuhan, para da'i dan ikhwan, jangan karena dunia kita rela melanggar aturan Allah, hukum Allah. Nah, bergabung kepada partai tertentu, mendaftarkan diri di partai tertentu itu secara sah tidak dibenarkan. Partai yang ada sekarang. Nah, barulah itu. Agar pintu rezeki banyak. Kalau di sini saya disebutkan seperti partai, mungkin di tempat lain atau mungkin di Malaysia juga ada. Dia bergabung mengajar di sekolah-sekolah yang kemarin saya sebutkan. Universiti-universiti yang di situ ada Mu'tazilah, Qadariyah, ya, Syiah. Bergabung berteman dengan mereka. Rapat musyawarah dengan Syiah, dengan Qadariyah. Ya, subhanallah. Ya, hanya untuk mendapatkan gaji bulan. Nah, sementara tidur itu banyak. Atau saja bisa dia lakukan. Menjual barang berniaga itu aneh, ya. Jual madu, jual herbal, jual pakaian, ya. Anda ada dengar tadi siapa bercerita di mobil jadi, ya, ada orang teman yang dulu berlepas dari bank, ya, yang dia menjual mie, ya. Insyaallah. Sabar, ya. Iya. Bagaimana kalau kenaan simpanan meninggalkan? Simpanan di bank. Kalau tidak terpaksa, usahakan tidak menyimpan di bank. Simpanan di bank beragam. Ada deposito, ya. Apa bahasa menyimpan? Ada simpanan menabung. Menabung ya. Kita simpan uang kita, khawatir di rumah hilang. Ya, yang misalnya seperti itu boleh. Banyak orang membolehkan, walaupun yang afdal kalau bisa di rumah, disimpan di rumah. Ya, kalau tidak bisa maka boleh di bank, tapi dengan syarat bunga atau nilai lebih, bisa diberi nama bunga. Ya, bunganya itu tidak boleh diambil, tidak boleh diambil. Kalau terpaksa diambil, dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak memiliki nilai kehormatan syar'i. Ya, tidak memiliki nilai kehormatan syar'i dari kepentingan-kepentingan awam, kepentingan umum. Misalnya pembenahan selokan, pembenahan jalan, ya, pembinaan yang semisal ini. Ada jalan berlubang atau selokan air yang rusak, ya, dan yang semisal ini. Kita panggil tukang batu, benar itu. Itu jadi uang riba itu. Allah Taala. Mungkin yang ingin anda ingatkan kembali adalah sebaik tanda awal tadi, kata selainnya bisa bertahun, bisa bertahun tentang awal. Hanya tadi saya sampaikan di awal tadi. Setelah pulang anda, cobalah ada pertemuan bagaimana apa yang bisa kita lakukan. Bulati kita beri ketawa di kantor atau di sekolah atau di mana lagi majalah TV kerjasama. Nah, beberapa kajian kita atau tulisan kita ada yang baik dan cocok pas untuk orang awam, ada yang tidak. Kita antum harus ada seleksi. Begitu Rasulullah mengajarkan. Ya, ilmu tidak semua harus disampaikan kepada orang. Ada yang tidak mampu menjangkau, tidak mampu memahami, jangan disampaikan. Maka itu mencawal mana yang baik. Kalau ada CD gauro atau CD yang semisalnya, boleh untuk edit. Kalau edit, makin baik, makin baik sementara untuk awal. Jangan. Itu bagian daripada jawab. Demikian Rasulullah mengajarkan. Ya, ilmu itu tidak semua yang tersampaikan dengan baik kepada semua orang, kepada setiap keadaan. Ya, kepada Allah. Mengenai dakwah ni, nah kita yang mengamalkan sunnah ni. Iya. Yang saya tengok dekat sini, biasanya kita ni dipandang teru. So apa? Jadi kita kadang-kadang kita terkesan dengan pandangan orang. Jadi apa nasihat kita untuk kita lebih terfokus dengan sunnah ni? Maksudnya, bagaimana kita nak atasi pandangan orang ini? Pertama, kita maafkan mereka. Kasih uzur. Kenapa? Pemandangan seperti ini bagi mereka asing. Iya kan? Tak biasa mereka melihat orang berjenggot, orang dalam pengertian amalan-amalan sunnah itu jarang dilakukan oleh kita. Masih lagi isu yang berkembang di masyarakat tentang teroris. Kalau dia kan tinggi-tinggi sama dengan kita. Iya kan? Berjenggot, beranak. Maka ma'zur, kita beri udur di media masa terus di barang kan begitu. Ya, orang-orang yang wanted itu, wanted ya, dan dicari, ya, itu sebagian dikehendaki. Nah, itu maka orang kawan kasihan. Tetapi amalkan sunnah di sisi lain beserta dengan amal sunnah yang dua ini. Misalkan apa kita berbaik dengan tetangga. Bukankah Rasulullah memerintahkan itu? Ya, Rasulullah memerintahkan untuk berbaik dengan tetangga. Sesama muslim menebarkan salam. Bukankah Rasulullah memerintahkan untuk kita menebarkan salam? Assalamualaikum. Salaman kita sopan dengan saudara kita. Jangan salam hanya kepada teman kita. Saudara kita semua muslimin di surau-surau, di masjid-masjid. Di mana sehat baik dengan cinta kita kepada dia muslim, saudara kita muslim. Ya. Kemudian kalau ada yang sakit, kita jenguk, kita datang, ke rumahnya membawa hadiah buah misalnya atau apa yang memungkinkan dia dia. Demikian Rasulullah memerintahkan juga kalau ada yang sakit saudara kita di timur dan berbagai amalan. Dengan itu berbagai fitnah ini akan menjadi lapang dada itu. Orang memandang kita loh, apa ya dia? Kasihan. Ya, istri kita juga akuan istri kita baik yang bercadar ataupun yang belum bercadar berkumpul tetangga juga memungkinkan waktunya suasana kondisi memungkinkan agak berkumpul ada istri tetangga satu anak tetangga satu istri tidak istri kita ya berkumpul Rasul memerintahkan para istri kalau memasak dilebihkan kuahnya untuk tetangga ini kan ayo wahai istri kita. Kalau kamu ada waktu dan di sana memungkinkan kamu datang, datang sama antar. Demikian. Nah, dalam berkaitan penyebaran risalah, begitu begitu amanah yang diambil itu, yang buku-buku di akhir itu, di Anak tahu bahwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullah membolehkan yang seperti ini. Dan beliau menasihati para penerbit-penerbit agar berlapang dada memberikan izin yang seperti ini. Jadi di copy untuk kepentingan dakwah, bukan untuk niaga, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi dakwah. Maka yang seperti ini diizinkan, boleh. Jadi juga Syekh Abdul Rahman Al-Adi ada ini mengizinkan yang seperti ini untuk kepentingan taklim misalnya teman-teman harus punya ini sebagai pegangan dulu atau hasilnya kalau ada faedah dikumpulkan untuk dakwah ya untuk dakwah satu lagi kan ya. Tentang sebutan seperti Rasulullah Rasulullah Rasulullah bagi ini para-para yang hidup yaitu Nabi Allah itu insyaallah. Tapi ini kepada orang-orang yang masih hidup tetapi mereka yang bukan daripada masyarakat teman-teman kita tidak dalam tidak atau berikut-berikut Allah itu kemudian ada yang mereka berdiri telah meninggal memang tidak masuk diharuskan rahimahullah atau ada yang sebagian dari waktu kalau ada syiah dulu barakah fidin itu tidak ada barakah pun yang kita tahu yang ada itu bagaimana kalau racun ini itu kalau kita Allah ya kan kedudukan kita menyebut tentang itu kita mana bagaimana kita ini ketika kita hendak menyebut nama seorang ahli batin dai misalkan ikut politik ini kan menyesatkan umat yang seperti itu tidak benar amalnya. Ketika kita menyebut dia dengan ucapan Habibullah orang yang mendengar dan tidak mengerti keadaan memahami bahwa ini dai adalah baik ya, patut untuk dicontoh nah, maka yang seperti ini jadul kita sebutkan ada Allah semoga Allah beri hidayah dan Allah luruskan dia ya, seperti itu. Dan juga orang yang sudah meninggal dunia kalau dia muslim pada dasarnya dia lebih dah tapi mati muslim boleh kita mengucapkan rahimahullah namun apabila ada mafsadah di kali itu ada orang yang akan memahami bahwa ini adalah orang baik yang patut diambil ilmunya ya, maka jangan seperti itu kalau itu tidak wajib kita mengucapkan rahimahullah tidak wajib nah, itu jika ada mafsadah efek negatif pada diri. Iya. Insyaallah ada online. Insyaallah ada. Kalau programnya itu pada 2 hari pertama 23 hari bulan dan 24 hari bulan Jun itu untuk umum di Masjid Raya Masjid Agung Batul. Nah, untuk umum. Kemudian pada 25 hari bulan dari bulan itu yang umum untuk akadidah selama 6 kurang 6 hari. Nah, yang hadir adalah KUB tentunya yang yang baru yang belum pernah datang ke Indonesia. KUB juga di sini kemarin. Dia sudah berusia 78 tahun dan kepada Allah dia orang yang juga apa. Kemudian juga Syekh Abdullah Karim, Syekh Khalid Al-Fatiri, dan Syekh Muhammad bin Khalid. Nah, itu yang akan hadir. Nah, selama 6 hari. Kemudian hingga tanggal dari 30 dari bulan Jun, tanggal 1 dari 1 Juli, itu nanti di beberapa kota, di beberapa di wilayah di Indonesia. Saya sudah pulang pada tanggal 3 siang, jam 2 siang, pagi jam 10 hingga 2 itu menghadap di Jakarta, Syekh Abdullah di Sulawesi Tengah, Syekh Khalid di Jawa Tengah, di Jogja. Umum. Itu umum. Tidak akan dibaca di untuk 6 hari itu. Nah, Syekh Khalid melanjutkan kitab Al-Qawd Sabit. Syekh Abdullah melanjutkan kitab Adabul Isra yang dibaca pada tahun lalu belum selesai. Kemudian Syekh Ubaid kitab Usiyam dari Umdatul Fiqh Al-Maqdisi sama kitab At-Taqrib Al-Syafi'iyah, At-Taqrib Al-Madhab Al-Syafi'iyah juga diajarkan itu insyaAllah. Syekh Muhammad Khalid mengajarkan kitab Fadlu Al-Islam. Nah, populisnya jadi ada 2, 3, 5 pelajaran. Jadi tempatannya jadi kalau boleh berkongsi bersama kan paparan tu yang baru lepas ini apakah ada faedah daripada yang boleh dikongsi macam-macam yang murah ke yang mana dibuka rumah saya di Mekah Madinah. Kalau ada perkara yang awal kita ke Yaman selama 2 hari kita di Yaman, jadi kita umroh sebenarnya tetapi melalui Yaman. Punya kesempatan 2 hari di Yaman berkunjung ke beberapa pondok pesantren. Yang pertama kita kunjungi pondok pesantren di daerah Al-Fiyush Aden yang dibina oleh Syekh Cheruna Abdurrahman bin Marilla Aden. Nah, di sana beberapa kawan kita yang banyak di sana kurang lebih 130 kawan Indonesia itu ya. Kawan itu ada dari Malaysia ya, di ada. Nah, itu. Ya, alhasil barakalawakum. Anak juga anaknya Abdul, anak Abdul ada yang di ada. Ya, tidak di sehat. Jadi, tidak di sehat. Alhamdulillah ada makmal yang mana. Kurang lebih salam salam buat antum. Tuan, ya. Barakalawakum. Kemudian, masya Allah mereka aktif belajar di sana. Dengan keadaan alam yang cukup berat memang. Karena itu panas. Kalau di panas sekarang ini mulai masuk di musim panas. Nah, kemudian kita berkunjung ke Zaman. Di daerah Zaman itu ada Syekh Sunan Utsman Al-Jalili Al-Utsmi Habibullah bersama Syekh Ahmad bin Sadiq. Kita berkumpul ke Tufa Al-Mutabiyah dengan Nahum Syarah lagi dunia. pernah tinggal di sana, dan itu ada kurang lebih 20 anak manusia. Kemudian di Makbar, Indonesia Tina Muhammad dan Tina Imam. Nah, Makbar termasuk sekarang boleh dikata termasuk pesantren yang tertua, terlama setelah Darmais Syekh Tina Muhammad dan Allah. Di sana juga jumlah murid yang banyak. Kalau di Aceh itu mungkin sekarang 1700 kolit dari berbagai tempat, berbagai daerah, dari Yaman dan luar Yaman. Nah, dari Indonesia, dari Amerika, dari Perancis, di Tuhan juga. Di Mabar juga sama, cuma jumlah muridnya lebih banyak lagi, yang ada mungkin 3.000 sampai 6.000 murid. Banyak, lebih banyak. Mabar. Nah, dan di situ ada kurang lebih 60 anak Indonesia di Mabar. Di tiga tempat ini hampir 200 orang terlebih Indonesia di sana. Belum disyarat lagi anak yang berkunjung tahun ini. Tahun lalu anak Indonesia mungkin ada sekitar 25-30 orang, termasuk Abu Dhabi, Singapura. Nah, saya kalau itu anak lihat dari Malaysia perlu untuk anak-anak kita diberangkatkan ke sana. Insya Allah, insya Allah. Kemudian kita ke Mekah. Di Mekah kita berkunjung kepada Syekh Rabi. Alhamdulillah kita sempat duduk lama dengan Syekh Rabi. Dan di sana banyak faedah yang luar biasa. Ketika saya hadir, datang ba'da salat maghrib, ternyata di situ sudah banyak ikhwan Ahlussunnah. Kita dari Indonesia kurang lebih 30 orang. Kemudian dari Libya banyak, dari entah berapa jumlahnya banyak. Kira-kira mungkin sama atau lebih dengan ikhwan Indonesia. Ada ikhwan dari Maroko, dari Belanda, dari Yaman, dari Saudi, banyak sudah di Makkah. Ya, duduk menasihati, menjawab pertanyaan-pertanyaan hingga waktu sholat isya, tibanya waktu isya. Nasihat untuk semua ikhwan di Libya sejak putus pasca terbunuhnya Muhammad Gaddafi. Alhamdulillah. Kemudian sampai baca isya kita duduk menghadiri pelajaran syekh mengajar kitab syarah Ilal Tirmidzi karya Imam Ibnu Rajab. Imam Tirmidzi punya kitab Ilal Tirmidzi di bagian akhir Sunan Tirmidzi. Nah, disyarah oleh Ibnu Rajab, syekh mensyarah dengan umur syekh Rabi sekarang kurang lebih 82 atau 83 tahun. Nah, masya Allah sehat. Syekh melihat kitab itu tanpa kacamata membaca. Normal ini berada. Melihat orang juga normal, bagus penglihatannya, ingatannya, masya Allah. Pada umur 80 lebih itu tadi masih ingat beliau jadi Libya pulang. Di mana kesulitan sehat, dai-dai di sana. Di mana problem di Libya tentang ini, tentang ini, tentang ini. Nah, Indonesia, Indonesia, pulang, kesini. Ingat nama-nama dan problemnya. Di Yaman, di Saudi, di Qatar, di Kuwait, di Pakistan, di India. Nah, masya Allah, kita aja lupa kadang-kadang problem mana kita. Nah, yang problem apa ini? Ingatkan sama istri yang itu, yang itu. Oh iya, lupa. Nah, akhir, subhanallah, ingat. Padahal yang datang itu mesti berganti. Banyak orang, setiap hari. Dari berbagai negara. Nah, akhir, tetap menghibur. Di rumah beliau? Di rumah. Rumah beliau tinggal di bawah maktabah. Seluas mungkin kurang lebih 15 meter kali 15 meter sama itu. Nah, kemudian kurang lebih demikian. Nah, di sana tempat tamu di bangsa baik. Nah, kalau itu kemudian kita berkunjung kepada Syekh Muhammad bin Umar Bazimul juga di Mekah. Kita duduk baca Al-Qur'an hingga maghrib. Dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Kemudian setelah itu kita ke Madinah. Di Madinah kita berjumpa dengan Syekh Ubaid Al-Jabir, menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan kita. Kemudian kita melakukan koordinasi terkait dengan daurah, masalah daurah Indonesia. Kemudian kita berjumpa pula Syekh Muhammad Khalid dan Syekh Muhammad bin Hadi. globalnya demikian kita melihat masyarakat itu, masya Allah, sungguh-sungguh di dalam bidang umat serius di dalam mendidik dalam pelajaran-pelajaran ataupun petawa. Semoga Allah menjaga mereka dan kita diberi kesempatan atau anak-anak kita belajar di hadapan mereka. Mungkin demikian juga perjalanan umroh kita kemarin. Nah, tentunya di Indonesia dakwah sudah lama itu sehingga melihat dan berkembang dengan cepat di Indonesia. Hal itu mungkin karena kondisi jumlah rakyat yang banyak sehingga memang maklum atau memungkinkan jumlah banyak itu sesuai dengan jumlah rakyatnya. Sekarang mungkin Indonesia 250 juta. Selebihnya di Indonesia mungkin jumlahnya sekitar 40 ribu selebih. Yang hadir di Bantul itu kurang lebih 15 ribu yang hadir. Yang tidak hadir dua kali lipat itu dari kalangan rijal masih yang belum mampu hadir. Sementara ada nisa juga banyak ya sebenarnya tidak hadir. Kurang lebih jumlahnya itu. Jadi sesuai dengan jumlah rakyat. Yang kita harap di Malaysia bisa 3.000 kata sih. Nah, mungkin kita harap nanti begitu sih ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah memang dakwah sudah lama. Kemudian kondisi pemerintah yang lebih lunak untuk dakwah. Di Indonesia pemerintah memberikan kebebasan. Bahkan kajian-kajian saya lagi banyak di berbagai kota, di berbagai negeri di sana, di masjid-masjid jalan yang besar. Kajian rutin, bukan hanya daurah, kajian rutin di beberapa masjid juga di kota-kota besar itu. Ya. Kemudian pemerintah memberi keleluasaan, kebebasan dalam pendirian pondok pesantren. Bukan hanya masjid, kalau masjid sudah banyak sekali. Pesantren. Nah, di Indonesia sekarang lebih dari 100 pondok pesantren. Lebih dari 100 pondok pesantren. Mulai Ujung Aceh, hingga Ujung Durian Jaya, Papua, di Sorong, di Timika, ya, pondok pesantren berdiri di sana, Maroke, sehingga memang itulah kondisi. Dapat mantap kalau jumlah yang belajar di Yaman banyak dan di Saudi juga demikian. Kemudian insya Allah kita di Malaysia akan berkembang demikian. Apakah dari ini antum terletak atas fondasi dakwah antum ini sekarang. Nanti antum 10 tahun, 15 tahun lagi akan mengingat. Ya dulu kita belum punya masjid. Dulu kita belum punya pendidikan anak-anak kita. Sekarang alhamdulillah antum bisa bercerita 15-20 tahun yang lalu. Iya. Anda mengenal dakwah Salafiyah pada tahun 90. Sekarang sudah 22 tahun kurang lebih. Ya. Dan sudah dimulai sebelum anda mengenal itu. Dakwah sudah dimulai. Harapannya insya Allah antum demikian. Maka dari itu antum sebagai peletak fondasi. Barakallahu fikum. Peletak fondasi. Mungkin anak-anak antum, tapi antum mulai. Ada yang berada di antara antum ke Yaman sama keluarga belajar. Sehingga yang lainnya juga semangat untuk belajar, berangkat. Wah, pulang berangkat, anak ingin berangkat. Terjadi kekhairan. Pulang bersama-sama ukhuwah dijaga kemudian dakwah. Begitu. Wallahu taala alam. Insyaallah kita berjumpa di kesempatan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Taala. Nah, salam buat siapa-siapa yang belum berjumpa malam hari ini. Pak Nurman juga sih salam buat Pak Nurman dan Ayah Pak Cik.